Tapi di sini pertanyaan, bismillah, bagaimana hukum KPR di mana bank meminjamkan uang atau kredit untuk perumahan tanpa bunga atau riba dengan syarat kita punya tabungan dengan saldo minimal tertentu di bank tersebut. Jazakallah khair. Iya. Ada kaidah di kalangan para ulama yang sudah ma'ruf dan disepakati oleh mereka, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat, maka dia riba. Setiap pinjaman yang mengharuskan adanya manfaat, maka dia riba. Misal seperti ini. Ada orang mau pinjam uang sama saya, anggaplah 2 juta. Iya. Saya bilang saya mau pinjamkan 2 juta, tapi pinjam motormu sepekan. Pinjam motormu sepekan. Iya. Maka di sini saya memberikan pinjaman tapi saya menarik manfaat. Paham ya? Maka perbuatan ini dianggap riba. Perbuatan ini dianggap riba karena saya memberikan manfaat lantas saya menarik keuntungan, manfaat. Saya memberikan pinjaman lantas mengambil manfaat. Ya kan begitu. Iya. Maka sama saja ya kasarnya, saya dapatkan nanti uang saya kembali plus saya pakai ini motor kan kelebihannya. Ini namanya riba. Apa namanya? Riba hutang piutang. Riba dalam hutang piutang. Iya. Saya mau pinjamkan ini tapi syaratnya ini dan itu. Maka di sini nampak jelas di mana pihak bank walaupun tanpa bunga dia mengalihkan bentuk ribanya. Ya, yang asalnya bunga itu riba mungkin karena ada orang yang tahu bunga itu riba. Ya, misalnya dikasih 0% tapi syaratnya apa? Harus ada saldo tabungan. Nah, inilah manfaatnya kan begitu. Jadi dia memberikan pihak bank memberikan pinjaman tapi apa? Dia menarik keuntungan manfaat. Nah, di sinilah letak ribanya. Di sini ada letak ribanya. Jadi ya, sekedar mengalihkan riba dalam bentuk bunga kepada bentuk apa? Ya, persyaratan ini yang lain. Maka yang nampak wallahu alam, amalan ini termasuk dari amalan riba. Ini banknya yang mengamalkan riba ya, adapun dia korban. Ya, korban dari riba. Ya, tapi tentunya Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.